Baik, kemarin kita masuk di pembahasan setelah itu diubahnya waw atau ya menjadi apa? Hamzah diubah menjadi waw atau ya. Hamzah diubah menjadi waw atau ya. Kita kemarin kata dikatakan falat itu kelabu wawan. Sudah selesai itu ya sampai situ ya. Nah, sekarang pahati. Kada belum pahati arba'atu mawadi'a tahtaju ila arba'ati amfilati. Ini empat tempat butuh kepada empat contoh. Empat contoh ini yang kita butuhkan. Kata belum mitalu mala malamu hamzah. Wa mitalu malamu hamzatun. Contoh yang lamnya berupa hamzah. Khoto ya jamu khoti'ah. Jamak dari kata khoti'ah. Asluha khoto'a. Ya biya maksuroh. Bayayal mufrad. Antum bilang situ apa? Khoto'a. Ana khoto'a. Antum? A? Khoto'a. Koto yi u. Kalau saya koto a. Tapi masalahnya antum koto yi u. Begitu dua ayahnya. Kenapa dua ayahnya? Salah. Dah koto yi u. Begitu kan? Khoto, antum apa? Khoto yi'u. Itu yang benarnya. Khoto yi'u. Ya. Khoto yi'u. Biya maksuro. Dengan ya yang di kasro. Khoto yi'u. Dengan ya yang di kasro. Wahyal mufrad. Itu adalah ya apa? Mufrad. Wa hamzatu ba'daha hiyalamu. Hamzah setelahnya ilamnya. Khoto yi'u. Ya. Tumma ubudilat liya al-maksur hamzah. Kemudian diubah ya yang dikasur itu hamzah. Al-haddi ma taqaddama fi soha'id. Di atas kaidah yang telah lewat pada kata soha'id. Fasoro khoto'iyu. Apa khoto'iyu? Paham? Antum apa? Khoto? Fasoro? Antum? Khoto i u. Berarti ya hanya salah betul. Yang benarnya khoto i u. Paham? Dari mana ya lagi satu itu? Paham kan? Khoto i u bihamzatain dengan dua hamzah. Mana ya nya? Tidak ada kan? Tsummal hamzah atsaniyah ya. Kemudian hamzah yang kedua diubah lagi menjadi ya setelah itu. Li'annal hamzah al-mutatarrifa itu hamzah. Karena hamzah yang ada di ujung terletak setelah hamzah tuklabu ya'an mutlaq. Dia pasti diubah menjadi ya' mutlaq. Paham? Fa ba'dal maksura aula, maka setelah yang dikasro lebih utama diganti. Karena saja setelah ada dua hamzah saja secara mutlaq mau fathah, kasro, dhamma harus diubah menjadi apa? Iya, apalagi ini setelah kasro. Lebih utama. Tsumma qalbu kasratil hamzal ula fathatan litakhfif. Kemudian diubah hamzah yang pertama menjadi fathah untuk diringankan. Kama fil adari menjadi adaro. Tak? Wal ada al adari wal adaro. Paham kan? Iya. Summa kulibatil ya alifah. Kemudian diubah ya-nya menjadi alif. Kenapa? Litaharuki hawam fitah ima qoblaha. Kan dia berharokat dan sebelumnya di fathah. Fasorot khoto'a bi alifain. Maka jadilah khoto'a. Bi alifain bainahuma hamzah. Dengan dua alif antara keduanya ada apa? Hamzah. Khoto a. Ya. Wal hamzah tushbihul alif. Hamzah itu mirip dengan alif. Fajtama shibu salat alifat. Maka dia terkumpul mirip dengan tiga alif. Wadhalika mustakri. Wadhalika mustakrohun. Itu dibenci. Fa'u bedilatil hamzah ya'an. Maka digantilah hamzah menjadi apa? Ya ba'da khamsati amal setelah lima amalan. Ya. Ya. Penghapus juga enggak ada. Jadi ada kata khoti'ah. Khoti'ah. Ini kalau di jamak menjadi jamak. Jamak sigo muntahal jumu. Apa jadinya? Khoto. Hah? Khoto. Apa? Khoto. Khoto. Yi'u. Khoto yi'u. Paham kan? Khoto yi'u. Ya? Khoto yi'u. Alif dari mana ini? Alif sigo muntahal jumu. Ya ini, ya ini. Hamzanya, hamzah di sini yang di mufrad. Dan setelah itu ada ya terletak setelah alif. Dia harus diganti menjadi hamzah. Itu kaidahnya. Menjadi khoto. Khoto. Ha. Khoto iu. Khoto iu. Paham ini? At-tarafatil hamzata. Ada dua hamzah di ujung. Paham? Maka hamzah kedua itu wajib secara mutlak diganti menjadi ya. Iya, harus begitu. Maka jadilah apa? Khoto. Khoto. Wah, masya Allah. Khoto. Apa jadinya? Khoto i. Iu. Paham? Untuk berpindah dari kasro ke dhamma itu berat. Paham? Khoto iu. Berpindah dari kasro ke mana? Ke dhamma apa? Berat, akhirnya kasro diganti menjadi fathah, supaya ringan. Maka jadinya khoto, khoto ayu, khoto ayu, khoto ayu. Paham? Setelah itu ya berharokat sebelumnya fathah, maka diubah menjadi alif, jadinya khoto a, khoto a. Paham kan? Maka terdapat hamzah di antara a alif. Ini sama dengan tiga alif nilainya. Karena hamzah ini adalah nilai dengan sama dengan a alif. Maka di sebagian keadaan kalau dia terletak setelah fathah diganti alif. Paham? Diganti apa? Alif. Betul kan? Misalnya akala ya'kulu. Sambungan dengan saya. Kan antum bilang apa? Akul, bukan akul. Kenapa? Karena kaidahnya begitu. Kalau ada hamzah sukun terletak setelah hamzah diganti menjadi apa? Alif. Berarti ini hamzah sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Alif. Maka ini ketemu tiga alif. Berarti ada huruf sejenis dalam satu kata. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh ada talatul amsal tiga yang semisal. Ini sama dengan kaidah untuk itu dulu. Tidak boleh ada tiga yang semisal dalam satu kata. Supaya tidak ada, maka ini hamzah diubah lagi menjadi apa? Ya. Diubah lagi menjadi apa? Ya, ya. Jadilah. Wah, baru satu ini kita mau empat. Masih ada lagi? Alhamdulillah. Bu Amin Ahmad. Jadi khoto'a menjadi apa? Jadi apa? Khoto? Ya. Khoto ya, khoto ya. Paham itu? Berapa langkah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya ini kan asal. Asal ya. Khoto yu, asli. Langkah pertama. Ya. Langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah kelima. Paham ya? Lima langkah jadi koto ya, koto ya. Paham ya? Itu kata beliau lima langkah. Sekarang lagi, lihat lagi setelahnya. Sementara baru tulis wa mitalu ma lamhu ya asliya. Contoh, apa yang lamnya adalah ya asli. Apa yang lamnya adalah ya apa? Ya asli. Qadaya jamu qadiyah. Qadaya jama dari apa? Qadiyah. Asluhu qadayi biya'in. Ini baru dengan dua ya. Dengan dua ya. Ubdilatil ya'l ula hamzah. Diganti yang pertama dengan hamzah. Alamat taqad dan pinah sohai. Yaitu di atas apa yang telah lewat pada contoh sohai. Fasoro qadayu. Kulibat kasratul hamzah fathatan. Tsumma liya alif. Diubah kasronya hamzah menjadi fathah. Kemudian ya menjadi alif. Fasoro qadaa. Tsumma kulibatil hamzah mutawassito ya'a. Kemudian diubah hamzah yang di tengah itu menjadi ya. Lima taqaddam. Dengan apa yang telah lewat alasannya. Fasoro qadaa ba'da arba'ati amal. Setelah empat langkah. Kurang satu langkah karena tidak ada lagi hamzah. Paham ya? Ya, berarti kalau kita katakan empat langkah, ya. Qadiyah. Ya, dijamak. Takkan tasdir contoh qadiyah. Tasdiyah ke? Ya. Jamak qadiyah. Hah? Apa? Qadiyah. Apa? Qadiyu. Kan dua ya. Ada dua ya-nya. Jadi qadiyah. Yiyu, paham? Langkah pertama, ada ya terletak setelah alif tambahan, maka dia diubah menjadi hamzah. Jadinya kodo iyu, ya berat bertum berpindah kasroh ke doma, maka kasroh diubah menjadi fathah. Langkah selanjutnya, jadinya kodo ayu. Paham? Kodo ayu. Setelah itu, ya berharokat. Sebelumnya, fathah. Maka diubah menjadi alif. Jadinya kodo a. Ketemu tiga sejenis. Maka hamzahnya diubah menjadi ya. Jadilah kodo ya. Berapa langkah? Empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat langkah. Paham ini? Empat langkah. Ini asalnya. Tidak dihitung. Paham? Maksudnya jalan untuk berubah menjadi kodoya. Ini empat langkah. Terus. Masih. Dah? Nanti kata yang lain. Ikut kias. Tinggal antum lihat. Asli hamzah. Lamnya hamzah. Lamnya ya. Paham ini? Semua ceritanya sama. Lihat nomor tiga. Wamitalu malamu wau kulibat ya antil mubrot. Contoh yang lamnya adalah wau yang diubah menjadi ya pada mubrotnya. Mutiyah. Ital suluha mutiwah. Contohnya mutiyah aslinya adalah mutiwah. Min al mato. Dari kata al mato. Itu al matawu. Paham? Ya-nya, alifnya tegak. Wahyabdor. Wahyab. Wahyab. Wahua ad-dhahru punggung au minal matu atau dari kata al-matu wahual mat yaitu yang panjang terhampar ijtama'atil waw wal ya wa subiqat ihdahuma bisukun berkumpul waw sama ya dan diawali oleh sukun fakulibatil waw ya'an maka diubah wawnya menjadi ya. Ini ada dua cerita, ceritanya panjang karena mufradnya dulu diceritakan. Iya. Wa kulibatil waw ya'an. Setelah itu diubahlah wawnya menjadi belum. Fa kulibatil waw ya wa udgi mata dan keduanya didegong kama fi sayyid wa mayyit. Sebagaimana dalam kata sayyid mayyit karena sayyid aslinya sayyid. Mayyit aslinya apa? Mayyit. Bang, diubah menjadi ya. Wa jam'uha mato ya. Wa jam'uha jamaknya adalah mato ya. Asluha mato yu. Kulibatil waw ya litatarufiha itro kasro. Diubah wawunya menjadi ya karena dia berada di ujung setelah kasro. Fasoro mato yiyu. Tumakulibatil ya al-ula hamzah. Kemudian diubahlah yang pertama menjadi hamzah. Kama tokodam. Sebagaimana telah lewat. Suma ubidilatil kasro fatah. Kemudian digantilah fatah menjadi kasro menjadi fatah. Fasoro mato ayu. Sumal ya alifah. Kemudian diubah ya-nya menjadi alif. Sumal hamzal mutawassito ya'a. Kemudian hamzah yang berada di tengah menjadi ya. Fasoro mato ya. Badakum seti amal. Ini juga setelah lima. amalan. Kita amalkan dulu mufradnya. Mutiyah. Ya, mutiyah. Aslinya at mutiwah. Mutiwah. Paham ya? Jelas ini. Kemudian waw ketemu ya, maka ya-nya waw dirubah menjadi ya. Jadilah mutiyah. Nah, mutiyah. Mutiyah. Setelah itu di edobol. Nah, ini jadinya mutiyah. Paham? Sekarang kita mau jama ini. Mutiwah. Paham? Jamanya yang aslinya, bukan yang sudah jadi. Paham ini? Jamanya yang asli, bukan yang sudah jadi. Berarti jamanya mutiyah. Mutiwah. Ah, mato? Mato? Hiwu. Paham sih? Mato? Hiwu. Paham? Ada mau terletak setelah kasro. Kena koedah nanti. Kalau ada mau terletak setelah kasro, dia diganti menjadi ya. Ya, langkah pertama jadinya mato ha? Mato yi yu. Paham kan? Setelah itu ya terletak setelah alif tambahan, diganti menjadi hamzah, jadinya mato yu. Paham? Setelah itu berat berpindah dari kasro ke dogma, jadinya mato ayu. Mato ayu. Setelah itu ya berharokat sebelumnya fathah, diganti menjadi alif, jadinya mato kan? Tiga huruf sejenis diganti menjadi ya, jadinya mato ya. Jadinya berapa langkah? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tahu lima langkah? Sudah paham ini lima langkah? Hah? Lima langkah jadi mato ya. Satu lagi. Hah? Hah? Baik. Yang keempat, mitalu. Malamu waw dohiro salimat fil mufrad. Contoh, yang lamnya adalah waw. Nampak selamat di mufrad. Tahu selamat? Artinya tidak diubah di mufradnya. Ya, kalau tadi kan ada waw diubah menjadi apa? Ya, kalau ini enggak, selamat dia. Tidak diubah. Ya, contoh hirowa. Wahil aso, hirowa artinya aso, tongkat. Jam'uha harowa. Jamanya harowa. Asluha haro ibu. Asalnya adalah haro ibu. Wadhalika anna alifil mufrad kulibat fil jam'i hamzah. Demikian itu alif pada mufradnya diubah di jamaknya menjadi hamzah. Kama fi risalah rosail. Sebagaimana pada kata risalah jadinya apa? Rosail. Iya kan? Kan alif atau waw atau ya terletak setelah alif tambahan maka diubah menjadi hamzah. Alhamdulillah sudah lewat itu kaidah. Fasara haro ibu. Tuma ubdilatil waw ya. Kemudian diubahlah wawnya menjadi ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena terletak setelah kasro, lita toruk pihak itro kasro. Karena dia berada di ujung setelah kasro. Ya, fasoro haro iu. Suma putih kasro tu hamzah. Kemudian dipatah kasronya hamzah. Fasoro haro ayu. Suma kulibatil ya alifah. Kemudian diubah ya kas. Kemudian diubah ya menjadi alif. Kenapa li taharuki hawam fitahi maqablaha? Kan dia berharokat sebelumnya di fathah. Fasara haroa bihamzatin baina alifain. Dengan hamzah antara dua alif. Tsumma kulibatil hamzah wawa. Kemudian diubahlah hamzanya. Kemudian diubahlah hamzah menjadi apa? Waw. Ini satu tempat, tidak jadi ya. Tapi diubah menjadi apa? Waw. Kenapa? Liyatashakal aljama' ma'al mufrad. Supaya sama antara jama' dan mufrad, iya kan? Supaya sama jama dan mufradnya. Iya, fasoro harowa ba'dakum seti amal. Maka jadilah harowa setelah berapa? Lima amalan. Lima, kita mau lima. Di mana? Salah itu tadi di ke bawah. Di sini. Hah? Ada kata harowa. Hirowa. Arowa, hirowa. Sama saja. yang disadar. Ya, kalau di jama sih gomul tahajud mundur. Jama, apa jadinya? Haro. Apa? Gini jadinya, itu aslinya. Harau. Apa aslinya? Tapi ini alif dari mana? Gimu belum? Alif ini? Sigo muntah, jum. Paham jadinya dulu? Ini aslinya, ini aslinya. Sekarang kita mau langkahnya. Bang, alif terletak setelah apa? Alif tambahan. Diubah menjadi? Diubah menjadi? Hamzah. Jadinya? Haro ibu. Dipahamin? Setelah itu, wow, terletak setelah? Setelah? Kasro. Diubah menjadi? Apa? Iya. Haro iyu. Terus berat apanya? Kasro pindah ke domma. Diganti menjadi? Kata haro ayu. Setelah itu iya berharap sebelumnya kata diganti menjadi alif. Jadinya haro apa? Setelah itu ketemu tiga huruf sendiri. Diganti kayak enggak, ini satu tempat. Kalau aslinya waw dan selama di mufrad tidak diganti menjadi ya, tapi diganti menjadi apa? Waw. Kenapa? Supaya mirip dengan ini. Supaya mirip dengan apa? Mufradnya. Jadinya haro wa. Berapa langkah? 5. Berapa langkah? 5. Berapa langkah? 5. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah ke lima. Paham? Ini aslinya. Paham? Ini aslinya. Paham ini? Sudah? Jelas ini? Alhamdulillah. Itu paling susah. Iya? Tidak apa-apa sih. Mau bengkok, mau lurus, tidak apa-apa. Kan kalau lebih dari tiga, toh empat ke atas, kan semuanya bengkok. Tapi kalau mau pilih bengkok, kasih bengkok nih. Kan yang butuh dibedakan antara bengkok dan lurus itu kapan? Yang butuh dibedakan antara bengkok dan lurus kapan? Kalau siapa bilang gitu? Assalamualaikum Ali. Yang butuh dibedakan bengkok lurus itu kalau dia ketiga. Kalau dia ketiga, dah misalnya hada daa, dah. Hada da'a. Ini butuh ini, kan dia ketiga. Paham? Mau dibedakan, ini aslinya siapa? Wow atau? Iya. Kalau dia keempat, langsung saja bengkok. Sudah? Paham, Said? Siap. Mantap. Alhamdulillah. Sudah dulu, dua hari kita bahas ini. Tidak apa-apa. Mau bahas tiga hari juga tidak apa-apa. Karena ini ceritanya ini termasuk yang kisahnya paling panjang. Karena ceritanya paling sedikit dia 4 langkah. Paling sedikit dia berapa langkah?